Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد أخذنا أمس حكم الممنوع من الصلاة عندك يا أحمد ما حكمه؟ جر بالفتحة جر بالفتحة وينصب ويرفع يرفع بالفتحة jar wa yasub bil fathah ya batanan al kasr fasil terinci yurfa'u min dhamma wa yusabu wa yujarru bin fathah wa yastathir min dhalika suratan indaka ya dhalika إذا دخل عليه آل نعم وإذا أضيفت طيب مثل عندك يا عبد الله بأفضلكم في جملة مفيدة طيب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ندخل في الأمثلة الخمسة قال ابن هشام رحمه الله تعالى والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون وبالياء فيهما المراد بقوله بالياء فيهما أي يفعلان ويفعلون نعم في الياء الأول تفعلان وثاني تفعلون وثالث يفعلاني والرابع يفعلون والخامس وتفعلين فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ayat ini mencakup dua contoh sekaligus kondisi majzum dan kondisi mansub ketika dijazm dan dinasabkan maka i'rabnya bagaimana? Nah, tanda i'rabnya dengan hadfun nun. Qala al-babu sadisu mimma kharaja 'anil asli al-amthilatul khamsah. Nah. Al-babul awal madha? Inda kifais. Mimma kharaja 'anil asl. أخذنا نعم خمسة أبواب طيب كلمة باب yang telah kita lewati mulai dari نعم أسماء ستة ثم المثنى ثم الجمع مذكر سالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين والممنوع من الصرف وهذا السادس الأمثلة الخمسة اقرا فايز بسم الله الرحمن الرحيم ضابط الامثله الخمسه وهي كل فعل مضارع تعليق رقم ثاني ق Kalau muhakkik kepada Allah Ta'ala lamma faraga min mawadi'i niyabati fi asma'i akhada yadhkuru mawadi'i niyabati fil af'ali wan na'ibi fil fi'li syai'an wan na'ibu fil fi'li syai'ani al harfu wal harfu. Naam. Jelas ya kan? Setelah selesai apa? Menyebutkan tentang niabah dari isim, yaitu karena kemarin pembahasan kita dari 5 bab yang kita lewati semuanya isim, mulai dari aswal sita sampai mamnu' minas sorof, semuanya isim. Nah sekarang beliau mulai menyebutkan tentang apa niabah untuk fi'il-fi'il. Nah dan na'ib fi'il-fi'li syai'an al-harfu wal-hadfu. Ada dua macam berarti, huruf dan hadf, menghilangkan huruf. Nah, stamir. Fal harfu huwa nunu, wa nunu an dhammati, wal harfu huwa harfun nuni, wa harfu ahrufil illati. Fahudifan nunu yanubu, fahadfun nuni yanubu anil fathati wa sukuni, wa harfu harfil illati yanubu an sukuni. Nah, ini jelas juga, ya kan? Huruf yang dimaksud di sini adalah nun, yang dia menggantikan apa? Menggantikan dhammah. Kenapa? Karena fi'il mudhari', nah yang tidak kemasukan amil nasib wal jazim, rafa'nya dengan apa? Ha. Fi'il mudhari', yang tidak kemasukan sesuatu apapun di akhirnya. Nah, tidak kemasukan amil nasib dan jazim, maka rafa'nya dengan dhamma. Tayyib, ini asalnya. Tayyib, kemudian niabah tatkala dia masuk pada kategori amsilatul khamsah. Naam, an-nun yanubu 'anid dhamma. Wal hadfu huwa hadfun nun. Tayyib, dan hadfu ahrufil illah, ada dua berarti hadf. Yang telah kita lewati. Hadfun nun yanubu 'anil fathati wa sukun. Hadfun nun yanubu 'anil fathah fi halati madha? Fi halati an-nasb. Wa sukun yanubu 'anil fathah fi halati al-jazm. Naam. Wa hadfu harfil illah yanubu 'anil sukun. Naam, dan membuang huruf illah ini sebagai niabah untuk sukun. Khusus kondisi apa? Kondisi jazm. Mungkin tidak untuk kondisi nasab ada hadfu harfil illah. Tidak. Nah, tapi bagaimana i'rabnya? Nah, dengan alamah muqaddarah. Tayyib, istamir. Wa bada'a bi mawadi'i nun wa qawluhu wal amsilatu khamsati lam yu'abbir bi af'ali kama abbar ghayrahu. Kama abbar. Naam. Ghayruhu. Baik. Wa kama abbara fi ma taqaddama bil asma'i sittati li annaha laysat af'alan bi a'yanha. Kama anna al asma'a sittata asma'un bi a'yanha wa innama hiya amsilatun yubna bihi ay yu'abbiru biha an kulli fi'lin kana bi manzilatiha. Fa inna yaqalani kinayatun an yadhhabani wa yantaliqani wa yastakhrujani wa ghayru dhalik. Yastakhrujani wa ghayru dhalik wa kadha bawaki. Taim. Nah, sekarang kenapa kok beliau menggunakan amsilatul khamsah, padahal dalam jurumiyah kita lewati namanya apa? Ahmad. Asmaul khamsah. Af'alul khamsah. Taim. Di sana dinamakan dengan af'alul khamsah. Sekarang penamaan yang lebih tepat adalah dengan al-amsilatul khamsah. Naam. Tayyib, kenapa beliau katakan di sini lam ya'ambir bil af'ali kama ambara ghairu? Wa kama abbara fi ma taqaddam bil asma'i sittah. Ketika asma'us sittah dia menggunakan nama tegas asma'us sittah. Sekarang kok tidak menggunakan af'alul khamsah? Tayib alasannya li annaha laysat af'alan bi a'yaniha. Ini alasannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang dimaksud bukan apa fi'il-fi'il secara apa tertentu. Tapi yang dimaksud adalah semua fi'il dengan wazan tersebut atau na'am yang semisal itu, yaitu semua fi'il yang kemasukan alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya mu'annathah mukhatabah. Baik, itu definisi dari al-amthilatul khamsah. Jadi bukan yang dimaksud adalah fi'il-fi'il secara tertentu, tapi semua fi'il yang masuk dalam kategori na'am tersebut. Berbeda dengan asma'us sittah. Kalau asma'us sittah kan isim-isim secara tertentu. Nah, isim-isim secara tertentu. Nah, dan penjelasan setelahnya jelas seperti apa? Misalnya fa'alani kinayah dari yadhabani, yantolikani, yastakhrijani, yaitu semua fi'il yang kemasukan apa di sini? Alif tasniyah. Tayyib. Ini pengertian amsilatul khamsah. Berarti al-amsilatul khamsah berarti apa? Semua dhabitnya bagaimana? Dhabit al-amsilatul khamsah. Kullu fi'lin mudhari'. Na'am. Takhala alaihi alif tasniyah aw wawul jama'ah aw ya mu'annatha mukhatabah. Tayyib. Sebagaimana disebutkan di bawahnya. Dhabitul amsilatil khamsah. Wa hiya kullu fi'lin mudhari' ittasala bihi na'am alful itsnain. Itu aliful itsnain. Nahu yakumani lil ghaibain wa taqumani lil hadirain. Hadiran ay mukhatab, hadir di depannya. Kalau yakuman ya ghaib, hadir orang ketiga. Awamul jam' nahu yakumun lil ghaibin wa taqumun lil hadirin aw ya'ul mukhatabah nahu taqumin. Qala wa hadhihi al alif aw al waw aw al ya fi mahalli raf'in fa'il aw na'ibu fa'il. Kapan itu menjadi na'ibu fa'il? Waw, alif dan ya di sini pada contoh misalnya taqumina. Ketika sighahnya diubah na'am mughayyar sighah. Jadinya bagaimana kalau sekarang taqumina? Dibuat ya di sini sebagai na'ibul fa'il. Naam taqumina. Qala hukmul amsilatil khamsah. Wa hukmu hadhihi al-amsilatil khamsah annaha turfa'u bi thubuti an-nun niyabatan 'anil dhamma wa tujzamu wa tunsabu bi hadfiha niyabatan 'anil sukuni wal fathah. Hadha wadih. Taqulu antum taqumun. Alif Abu Umar bi surah. Antum taqumun an dhamir an dhamirun wasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta wata lil khitab wa mim alamatul jama' taqumun fil mudhari' marfu'an wa alamatul raf'i ya wa alamatul raf'i thubutun nun li'annahu min amsalatil khamsah ni'abatan 'anil dhamma li'annahu min amsalatil khamsah wal wawul jama'a dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa taqumun fi mahalli raf'in. Nah, jumlah fi'il wa fa'il fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in khabar. Baik. Walam taqumu Ahmad bisurah. Lam harfu nafin harfu jazmin. Taqumu. Wa nafin wa qalbin. Nah. Taqumu فعل مضارع مبني على فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف النون والنون من أمثلة الخمسة. نعم. و الواو والواو علامة الجماعة. ها واو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. خلاص. ألف الألف الفارقة. ألف فارقة. نعم. ولن تقوموا زكريا بسرعة. ولن تقوموا لام حرف حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقوموا فعل مضارع منصوب بلان وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أمثلة الخمسة. والواو والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف الفارقة. نعم. طيب رفعت الأول أي أنتم تقومون لخلوه من الناصب والجازم وجعلت علامة رفعه النون وجزمت الثاني أي في نحو لم تقوموا بلن ونصبت الثالث بلن في قوله لن تقوموا وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب عبد الله. Ya, in harfu syartin la muhanna lahu min al-i'rab. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Taf'alu fi'lu mudhari'un majzumun bi lam wa 'alamati jazmihi harfu nun nibatan 'ala sukun di annahu min amsalil khamsah. Wal waw dhamirun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal alif alifil fariqah. الواو ولن تفعلوا الواو اعتراضية. نعم. طيب الواو في قوله ولن تفعلوا واو اعتراضية. طيب لن حرف نفي ونصب تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابه عن الفتحه لانه من امثله الخمسه. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف الف الفارقه. طيب ثم اعراب الجمله فانفلا. طيب والجمله مجزومه بان. نعم اي في محل جزم بان يعني فان لم تفعلوا لم تفعلوا. نعم جمله لم تفعلوا ابا majzumah nam ay fi mahalli jazmin. Tayyib fi mahalli jazmin bi in wa hadha huwa al-jari 'ala al-alsinah wa qila tanaza'a al-harfani fil fi'li fa u'mila thani nam wa hudhifa nadhiruhu min al-awwal. Terjadi tanazu' nam dua huruf dalam fi'il ini maka yang kedua yang diamalkan nam dan dihilangkan yang semisal dari naam huruf yang awal. Wa huwa la yatamasha illa ala qawli ibn al-ilji na min jawazi tanazu' fil harf. Dan yang demikian ini tidak bisa dijalankan kecuali berdasarkan perkataan ibn al-ilj tentang apa bolehnya tanazu' dalam suatu huruf. Ya, tanazu' dalam huruf. Wa jawabu syart ala kullin na mahdhuf ay fatru kul inat. Jadi kita berjalan sesuai dengan yang biasa saja. Nah, bahwasanya in lam taf'alu walan taf'alu ai nam in di sini syartiyah. Lam taf'alu nam jumlah fi mahalli apa? Jazmin nam bi in. Kemudian jawabu syart mana? Jawabu syart semuanya ikhwan fillah baik yang mengatakan adanya tanazuk maupun yang biasa jawabu syart adalah mahdhuf. Ya, in lam taf'alu fatrukul inat. Nah, fatrukul inad. Wa ambara bi fattaqun nar tanbihan ala annahu yujibuha. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Ya, dan ditakbirkan dengan fattaqun nar di akhir ikhwan fillah sebagai tanbih bahwasanya inat itulah yang akan apa? Yang akan mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian wawu pada walan taf'alu wawu i'tiradiyah. Wa jumlah lam lan taf'alu i'tiradiyah baina syarti wal jawab. La mahalla laha min al-i'rab. Nah, jumlah i'tiradiyah karena asalnya ikhwani fillah fa in lam taf'alu fattaqun nar. Fa in lam taf'alu fattaqun nar. Taib. Nah, pada ayat ini sekaligus dua contoh untuk yang kondisi majzum dan kondisi mansub. Al-awwal jazimun wa majzumun. Naam. Wa tsani nasibun wa mansubun. Wa 'alamatul jazmi wan nasbi al-hadfu. Naam. Ai hadfun nun. Taib. Dzikra huna fa'idatan. Iqra Abu Umar. Kunun fi halat raka' fil nazar wal nadam wa qura'a sahiran tadahara wa fi sahil tadkhul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa qala sha'ir abitu asri wa tabiti tadluki wa jahaki bil ambari wal miskil zaki wal miskil zaki. Tayyib. Pada yang pertama ikhwan fillah wa rada hadfun nun fi halat raf'i wan nathri wan na'am fil nathr wan nadam, ya. Datang dalam lugah Arabiyah hadfun nun fi halat raf', baik pada nathr maupun nadam. Wa qura'a sahirani tadhahara. Kalau qiraah yang masyhur, yang qiraah kita apa? Pada surat Thaha. Bukan sahirani tapi apa? Nah, di surat Al-Qasas qalu sihrani tadhahara. Nah, dengan lafaz sihrani untuk qiraah, na'am. Qiraah kita. Tayyib Asim. Dan dalam qiraah yang lain quri'a sahirani tadhahara. Syahidnya mana? Na'am, harusnya kan sahirani tadhaharani. Wa fi sahih la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Asalnya apa? La tadkhulunal jannata. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Di sini hadaf nun padahal kondisi na'am rafa. Wa qala syair abitu asri wa tabiti tadluki wajhaki bil ambari wal miskin zaki. Syairnya mana? Tabitina. Nah, asalnya tabitina wa tabiti. Nah, di sini tanpa ada amil nasib, nam dan jazim, tapi dia dibuang nunnya. Qala sayuti fil ham wa la yuqasu ala syai'in min dhalika fil ikhtiyar. Ini kaidahnya, yang demikian itu tidak dikiaskan. Nam tidak dikiaskan, nam pada kondisi ikhtiyar, yaitu selain kondisi darurat. Yaitu darurat biasanya darurat itu syi'riyah. Agar syairnya apa? Syairnya pas hitungannya, pas ketukannya. Tapi dalam kondisi ikhtiar tidak ada kias, subhanallah. Maka berarti ya hanya pada hal tersebut saja. Tidak boleh kemudian kita sembarangan membuang nun pada kondisi rofa. Ini yang pertama. Qala al-fa'idatu tsaniyah idza istama'at nunur raf'i ma'a nunul wiqayati jazal fakh. Namu qawlihi ta'ala ata'idanini wal idgham wal hadf wa qul ya bihima atuhajjunni. Nah, ini apabila bergabung apa nun rafa dan nun wiqayah. Tayyib. Nun wiqayah berarti setelahnya apa? Setelahnya ya mutakallim. Tayyib, ya mutakallim. Boleh fak dan boleh idgham. Fak maksudnya apa? Tidak diidghamkan seperti contoh ataidan ini. Dan idgham ya, dimasukkan nunnya. Atau hajunni. Asalnya berarti kalau di fak bagaimana ini? Atau hajunani. Naam. Waqtulifa fil mahdhufi hina idzin. Naam, kemudian diperselisihkan tentang yang mahdhuf ini. Naam. Ketika terjadi hal tersebut. Naam. Fadhahaba Sibawai ila annaha nunur rafa. Walajahu Ibn Malik wal musannif fil awdah li'annaha qad tuhdhafu bila sabab. Tayyib. Walam yu'had dhalika fi nunil wiqayah wa hudhifa ma uhida hadfuhu awla aw wa hadfu ma uhida hadfuhu awla. Sibawai berpendapat bahwasanya yang dibuang ketika terjadi hadf, ikhwani fillah, yang dibuang mana? Apakah nun rafa ataukah nun wiqayah? Tayyib, dalam kondisi apa tentunya? Hah? Ketika nah, bertemu dua nun tadi, nun rafa dan nun wiqayah. Nah, boleh untuk hadf juga. Boleh fak, boleh idgham, boleh hadf. Nah, ketika hadf ini terjadi khilaf, siapa yang dihilangkan? Kalau si bawai yang dihilangkan nun rafa dengan alasan apa? Dengan alasan karena nah terkadang memang nun rafa bisa dihilangkan tanpa sebab. Taib. Berbeda dengan nun wiqayah, nun wiqayah tidak dikenal bahwasanya dia pernah dihilangkan tanpa sebab. Maka tentunya membuang dalam kondisi ini sesuatu yang sudah dikenal lebih utama. Ini dipilih oleh Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Wa dhaaba aktsarul muta'akhirin wa ikhtarahu al-musannif fi syudur ila anna al-mahdhufa nunul wiqayah. Kebanyakan muta'akhirin dipilih oleh Ibnu Hisham dalam syudur. Jadi Ibnu Hisham punya dua pendapat. Bahwasanya mahdhuf nun wiqayah wa 'alaihi al-ahfash al-awsat was-saghir wal-mubarrid. Ya, ahfash banyak ya, kami bilang di sini ahfash awsat dan ahfash as-saghir. Nah, bukan al-akhfash al-kabir. Demikian pula Mubarrid wa Abu Ali wa Ibn Jinni li'annaha la tadullu ala i'rab. Dikarenakan nun wiqayah tidak menunjukkan i'rab, maka dia lebih pantas untuk dibuang. Fakanat awla bil hadf wa li'annaha innama ji'a biha litakil fi'la minal kasri wa qad amkana dhalika binunir raf'i fakana hadfuha awla. Dan alasan nah, berikutnya dikarenakan nun wiqayah didatangkan untuk apa? Untuk menjaga fi'il dari kasrah. Sehingga tidak menyerupai apa? Menyerupai isim, maka didatangkanlah nun wiqayah. Dan dalam kondisi ini ketika ada nun rafa sudah apa? Sudah ada penjagaan. Nah, maka nah, tidak perlu lagi untuk dihilangkan. Tidak perlu lagi adanya nun wiqayah tersebut sehingga dia yang lebih pantas untuk dihilangkan. Ini dua pendapat. Nah, namun yang jelas nah, dalam kondisi hadut berarti apa? Atuhajuni. Nah, tayyib, tidak ada tasydid. Atau ataidani. Nah, nunnya cuma satu. Tayyib, nunnya cuma satu. Nah, hilafnya apakah nun wiqayah atau nun rofa yang dihilangkan. Cuman hasilnya tetap itu non satu. Nah, tayyib, apakah itu non wiqayah atau non rofa? Hilangnya tadi ada pendapat Sibawai yang didukung oleh Ibnu Malik, nah, dan Ibnu Hisham dalam Awdah Masalik. Sedangkan kebanyakan mutaakhirin yang dihilangkan adalah non rofa. Yang dihilangkan apa? Nun wiqayah. Tayyib, mutaakhirin kebanyakannya nun wiqayah yang dihilangkan. Tanbih, Qad tuhdafu nunur raf'i wujuban li nunit taukin. Ini kondisi jarang ya, dengan qad li taqlil terkadang nun rafa harus dihilangkan nah, dengan sebab adanya nun taukin. Nahu wala yasuddunnaka an ayatillah. Wa nahu hal tadribanni. Wa hal tadribinna ya Hindu. Nah. Di sini nah, nun rafa'nya wajib untuk dihilangkan. Tayyib. Untuk apa? Agar tidak terjadi apa? Tawalil amsal. Nah, tiga nun berderet-deret ini tidak diperbolehkan dalam lughah Arabiyah. Makanya nun rafa'nya dibuang. Sehingga ini pembahasan dulu dalam masalah apa? Masalah mubasyarah atau ghair mubasyarah. Dari fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid, nah mubasyarah atau ghair mubasyarah. Di sini berarti mubasyarah atau ghair mubasyarah? Mubasyarah. Hah? Wala yasuddunnaka. Hah? Ghair mubasyarah. Kenapa? Karena asalnya ada wawu. Nah, ada wawu. Kemudian juga apa? Nun rafa'nya di buang. Asalnya kan yasudduna. Ya, kemudian tambah nun tasydid. Yasuddunannaka. Kalau tadribani asalnya apa? Tadribani. Kemudian ninna. Tayyib. Nunnya dibuang. Tadribani. Adapun tadribinna asalnya apa? Tadribinanna. Nah. Maka nun rafa'nya dibuang. Ini untuk contoh-contoh yang bertemu dengan nun taukid ghairu mubasyarah. Maka naam i'rabnya bagaimana? Apakah mabni atau mu'rab di sini ketika bertemu dengan nun taukid ghairu mubasyarah? Mubasyarah dia apa? Mu'rab. Mu'rab. Nah. Tayyib mu'rab. Yaitu dengan i'rab amtsilatun khamsah. Dan kita selesai dari pembahasan amtilatul khumsah diingat-ingat. Nah, kita ibadah subhanakallah.